Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal mu'minuna wal mu'minat ba'dhum awliya'u ba'd. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Wa yuqimuna shalah wa yu'tuna zakah. ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم وعلى الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم. قال الإمام المفسر رحمه الله لما ذكر أن المنافقين بعضهم أولياء بعض ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan orang-orang munafikin saling menolong satu dengan yang lainnya, ذكر أن المؤمنين juga Allah Subhanahu wa taala sebutkan orang-orang yang beriman, ba'dhum awliya'u ba'd, sebagian yang lain menjadi penolong yang lainnya. Wa wasabahum bidd ma wasaba bihil munafiqin, dan Allah Subhanahu wa taala mensifati mereka berbeda dengan sifatnya orang-orang munafikin. Faqala, maka Allah berfirman, wal mu'minuna wal mu'minat, laki-laki dari kalangan orang-orang beriman dan perempuan dari kalangan mu'minat, ba'dhum awliya'u ba'd, sebagian mereka sebagai penolong yang lainnya. Fil mahabbah, di dalam kecintaan, wal mu'alah, di dalam al-wala, wal intima, kecondongan, wal nusrah, pembelaan, satu dengan yang lainnya saling menopang, satu dengan yang lain saling menolong. Ya'muruna bil ma'ruf, mereka saling memerintahkan pada hal yang ma'ruf, hal-hal yang baik. Wa ismun jami' li kalimat ma'rufa hasanah min al-aqaid al-hasanah. Al-ma'ruf adalah segala bentuk perbuatan-perbuatan yang baik dari akidah yang baik, amalan saleh, akhlakul fadilah. Wa awwal man yadkhul fi amrihim anfusihim, dan yang paling pertama kali masuk adalah terhadap dirinya sendiri. Wa yanhuna 'anil munkar, dan mereka melarang dari hal-hal yang munkar. Wa kullu ma ghalafa al-ma'ruf wa naqidhuhu min al-aqaid al-batilah. Al-munkar, definisi dari munkar kata Imam Sa'di rahimahullah, segala sesuatu bentuk kemungkaran yang bertentangan dengan hal-hal yang ma'ruf. Naqidah dari aqaid al-batilah, dari akidah-akidah yang batil. Wal-a'mal khabithah, amalan-amalan yang buruk. Wal-akhlaq radilah, akhlak-akhlak yang buruk. Wal-ni'adzubillah, na'udzubillah. Ini sifat orang-orang yang beriman, memerintahkan yang ma'ruf dan melarang dari yang buruk, yang mungkar. Wa yuti'una Allah wa rasulah, mereka taat hanya kepada Allah dan Rasulnya, dan terus senantiasa dan terus-terus taat kepada Allah dan Rasulnya. Alat dawam, terus dan terus dan menerus. Ulaika sayarhamuhum Allah, maka mereka-mereka itulah yang akan diberikan rahmat oleh Allah. Ini rahmat apa? wasyafa'uhu khusus. Adkhiluhum fi rahmati. Allah berikan rahmat secara khusus orang-orang yang beriman. Nah, rahmati. Wa yashmaluhum bi ihsani, cakup di dalamnya ihsannya Allah terhadap hamba-hambanya, orang-orang beriman terkhusus. Inna Allah azizun hakim. Sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala maha aziz, kuat. Mengalahkan, mampu mengalahkan segala sesuatunya. Qahir, menundukkan yang lain. Di sisi yang lain, dengan kekuatannya mengalahkan, menundukkan yang lainnya, bahwa hakim, maka dialah Allah hakim, memiliki 6 hikmah menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Ya Allah, kullu syai' mawdi'. Menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Al-la'iq bih, yang 6 sesuai dengannya. Ladzi yahmad 'ala ma khalaqa wa amara bih. Yang dipuji atas ciptaan dan perintahnya. Kemudian karma adalah adallahu lahum minas sawab. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan apa yang Allah siapkan dari pahala. Wa adallahu al-mu'minin wal-mu'minat. Allah subhanahu wa ta'ala janjikan, Allah persiapkan, Allah persiapkan bagi orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, jannat, surga, surga yang mengalir di bawahnya, sungai, jami'a likulli na'imin wa farah, wa farah, yang terkumpul di dalamnya segala bentuk kenikmatan dan kesenangan, khaliyat min kulli adha wa tarah, yang kosong dari segala bentuk ada sakit, tidak enak, capek dan yang semisalnya. Tajri min tahti qusuriha uduriha wa asjariha al-anhar al-ghazirah, mengalir di bawah sungai tersebut, ya, di bawah istana mereka, rumah-rumah mereka, pohon-pohon mereka, mengalir sungai-sungai yang deras, yang indah, yang bagus, al-marwiya lil-basatin al-aniqah, yang menyirami 6 tanaman-tanaman, taman-taman yang sangat indah, yang sangat bagus, sempurna. La ya'la yu'lam ma fiha min al-khairat wal-barakat illallah azza wa jalla, yang mana tidak ada satupun yang mengetahui kecuali Allah subhanahu wa ta'ala dari kebaikannya, kesempurnaannya, keberkahannya. Mala aynun ra'at, wala udhunun sami'at, wala khatar ala qalbil bashar. Khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. La yabghuna anha hiwala, tidak akan pindah. Wa masakinat thayyibatan fi jannati 'adn, dan mereka diberikan tempat tinggal yang bagus, indah, dalam surga 'adn. Surga 'adn. Qad zakhrafat wa hasanat wa 'addat li 'ibadillahil muttaqin. Ya Allah subhanahu wa ta'ala telah siapkan, telah hiasi dan sudah diberikan kesempurnaan dalam kebagusan, kebaikan, keindahan. Ya Allah persiapkan untuk hamba-hambanya yang bertakwa. Qattabat, qattaba mar'aha, qattaba manzilaha, muqilaha. Telah baik dan sempurna apa yang dilihatnya, tempatnya. Nah, وَجَمِعَتْ مِنَ الْآلَاتِ مَسَاكِنِ الْعَالِيَ مَا لَا يَتَمَنَّقْ فَوْقُهُ الْمُتَمَنُّونَ, dan sudah disiapkan seluruhnya alat-alat tempat tinggal dan lain sebagainya yang tidak terbayangkan lagi oleh manusia. Hatta inna Allah Ta'ala qad a'adala mugharaf fi ghayat as-safa wal husn. Sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala telah siapkan kamar-kamar yang sangat sempurna, indah, bersih, rapi, sempurna. Yara zahiraha min batinih, terlihat dalamnya, terlihat dari luar, transparan. Wa batinuha min zahiriha, dari dalam bisa kelihatan keluar. Fadil maskan al-anifah, tempat tinggal yang sempurna ini, yang sangat indah ini, perfect. Alati haqiqun bi'antuskan ilaihan nufus, yang mana jiwa ini pasti akan cenderung kepadanya. Wa tanzi ilaihal qulub wa tushtaq lahal arwah, ruh dan jiwa pun sangat berkeinginan, sangat rindu untuk tinggal di dalamnya. Li'annaha fi jannati adn, karena di dalamnya adalah jannatu adn, iqamatun la yuz'auna anha wa la yatahawwaluna fiha, tempat tinggal yang mereka tidak merasa capek, tidak merasa keluh kesah, dan tidak akan berpindah darinya. Ridwan wa ridwanum minallah, dan ahli surga, orang-orang yang beriman yang dimasukkan ke dalam surga, mereka mendapatkan keridhaan dari Allah Azza wa Jalla. Yahullu ala ahli jannah, yang Allah berikan pada ahli jannah, akbar mimma hum fi minan na'im, dan lebih besar dari kenikmatan yang Allah berikan pada mereka dari kenikmatan. Fa inna na'imahum lam yatul illa biru'yati rabbihim ridwan alaihim, karena bentuk kenikmatan yang Allah berikan kepada ahli surga tidak ada yang bisa melihatnya kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah berikan keridhaan pada mereka. Walianahul ghayah lati ummuhal abidun. Tujuan intinya adalah mendapatkan ridha Allah Azza wa Jal. Wal nihaya lati sa'anah wahal muhasibun. Dan tujuan akhir yang diinginkan oleh hamba-hambanya mendapatkan ridwan Allah, keriduan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Farida rabbil ardh as-samawati was-samawat akbar min na'imil jannat. Kata Imam As-Sa'di rahimahullah, keriduan yang diberikan, yang didapatkan dari Allah Azza wa Jalla, itu kenikmatannya lebih besar dibanding dia dimasukkan ke dalam surga. Minna, dibanding kenikmatan surga. Keriduan dari Allah Rabbul Ardh was Samawat, Rabbnya langit dan bumi, perkaranya lebih besar dibanding kenikmatan surga. Keriduan Allah, Rabbul Ardh was Samawat, lebih besar daripada kenikmatan surga. Ini kata Imam As-Sa'di rahimahullah. Wadzalika huwal fawzul 'adzim, yang demikian itu adalah bentuk kemenangan yang sangat besar. Allah musta'an. Haitsu hasalu 'ala kulli matlub, yang mana mereka selalu mendapatkan apa yang mereka maukan, apa yang mereka inginkan. Wa antafa 'anhum kullu mahdzur, dan hilanglah segala bentuk mahzur dari diri mereka. Wa hasunat wa tabat minhum jami'ul umur, sehingga segala perkaranya akan semakin baik pada mereka. Fanasallaha ayyaj'alana ma'ahum bijudihi, amin ya rahman ya rahim. Maka kami mohon minta hanya kepada Allah agar kami pun menjadikan min ahlil jannah, orang-orang yang beriman yang diberikan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kenikmatan surga. Amin. Ya Rahman, ya Rahim, ya Hayyu, ya Qayyum, ya Arhamar Rahimin. wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin.